akui, kau paksa aku yang menahan sendiri. Rindu dan kehilangan, semua yang ku impikan bersama denganmu tak seperti ini. Sebelum